Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَشْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَحَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَسَاتٍ بِدَعَةٍ fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertatap muka, bisa berjumpa, barakallahikum, di salah satu majelis dari majelis-majelis pengajian, barakallahikum. Ini merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang besar yang diberikan kepada kita semua, barakallahikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam agama Islam ada sebuah prinsip yang sangat mulia, yaitu kita harus memahami dan kita wajib untuk meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Dan telah aku sempurnakan kenikmatan-kenikmatanku untuk kalian. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka dari ayat ini, barakallahikum, kita harus yakin, sebagaimana zahir ayatnya, bahwasanya agama Islam sudah sempurna. Tidak membutuhkan penambahan-penambahan di dalam syariatnya, tidak juga memerlukan pengurangan-pengurangan atau revisi, barakallahikum. Dikarenakan ini adalah berita dari Allah, berita yang sangat jujur, berita yang wajib kita yakini kebenarannya, bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna, barakallahikum. Maka kita wajib mempelajari agama Islam tersebut dari sumber aslinya, dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafunas saleh, dengan pemahaman generasi umat Islam ini yang terbaik dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan imam-imam kaum muslimin yang masyhur dalam masalah ini. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara prinsip Islam yang lainnya, barakallahu, para ulama kita membahas bahwasanya di dalam agama Islam itu ada pembahasan terkait dengan fikih ibadah. Barakallahu. Yang dijelaskan di dalam rukun Islam yang 5. Barakallahu. Kemudian juga ada fikih keyakinan. Barakallahu. Yang dijelaskan di dalam rukun iman yang 6. Kemudian juga ada pembahasan masalah akhlak, adab, barakallahu. Dan cabang-cabang dari pembahasan ini sangat banyak yang mencakup agama Islam itu sendiri, barakallahu. Sehingga prinsip yang paling penting, barakallahu, kita wajib untuk mengamalkan agama Islam seutuhnya, semuanya, tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam semuanya, seluruhnya, seutuhnya. Barakallahu'alaikum. Dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti jejak langkah syaitan, dikarenakan syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Barakallahu'alaikum. Jadi di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengamalkan agama Islam seluruhnya, seutuhnya. Barakallahu'alaikum. Sesuai dengan landasan yang benar, sesuai dengan metode Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu'alaikum. Kemudian juga dalam ayat ini, barakallahu'alaikum, kita dilarang untuk memilah dan memilih ajaran agama Islam. Yang sesuai dengan hawa nafsu kita, kita kerjakan. Yang tidak sesuai, kita tinggalkan. Ini tidak boleh. Dikarenakan hal ini, ikhwana fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Barakallahu'alaikum. Nu'minu biba'dil kitab wa nakfuru biba'd. Kami, kata orang-orang Yahudi, beriman dengan sebagian kitab dan mengkufuri sebagian yang lain. Barakallahu'alaikum. Baik. Jadi sholat, dia sholat tetapi masih milih-milih sholatnya. Kalau maghrib, isya, tetangga-tetangga kanan-kiri banyak kumpul di musholla, di masjid, dia ikut-ikutan. Tapi kalau subuh, zuhur, ya subuh waktunya tidur, dia tidak sholat. Waktunya zuhur, lagi asik-asiknya bekerja, dia tidak sholat. Barakallahu'alaikum. Asar kadang-kadang. Taib. Memilah, memilih, ya, waktu-waktu sholat yang dia suka. Dia sholat, kalau dia tidak suka, terasa berat, dia tidak sholat. Barakallahu'alaikum. Atau terkadang dia berpuasa, terkadang tidak. Barakallahu'alaikum. Maka tindakan ini persis seperti tindakan orang-orang Yahudi. Barakallahu'alaikum. Maka kita wajib untuk mengamalkan agama Islam seutuhnya, seluruhnya. Barakallahu'alaikum. Baik. Untuk lebih memperjelas masalah ini barakallahu fikum, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Arba'in Nawawi dan kita sampai pada hadis yang ketiga. Pembahasan terkait dengan rukun Islam yang lima. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus salis. Al-Imam An-Nawawi menyatakan hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, ya Abdullah bin Umar berkata, aku pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam dibangun di atas lima perkara. Dibangun di atas lima rukun. Lima pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, syahadat, persaksian. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Wa itaiz zakati, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan berhaji di Baitullah Al-Haram. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, ya kandungan dari hadis ini, sebenarnya sudah dibahas dalam hadis yang sebelumnya, hadis yang kedua. Terkait dengan hadis Malaikat Jibril yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Barakallahikum. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan ya tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian rukun ihsan, barakallahikum, dijelaskan. Baik. Adapun ada beberapa perbedaan antara hadis yang kedua dengan hadis yang ketiga. Hadis yang kedua, sahabat yang meriwayatkannya adalah sahabat Umar ibn al-Khattab. Nah, hadis yang ketiga ini yang meriwayatkan adalah putranya, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Barakallahu. Hadis yang kedua, yang meriwayatkan hanya Imam Muslim saja. Rawahu Muslim. Yang ketiga ini yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahikum. Kita bahas satu persatu hadis ini barakallahikum. Hadis ini datang dari sahabat Abu Abdurrahman. Ini merupakan kunyah Abdullah bin Umar. Jadi nama aslinya adalah Abdullah Ibnu Umar, nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Nama kunyah itu adalah sebuah nama yang diawali dengan al-ab, ya Abu, Abun, atau Umun, atau Ahun, atau Khal, Am, atau yang semisalnya. Ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya. Barakallahikum. Jadi kalau kita memiliki putra namanya Abdurrahman, ya kita berkunyah dengan Abu Abdurrahman. Atau putra kita Abdullah, ya Abu Abdillah. Atau mungkin kita memiliki putri, ya. Putri kita namanya Aisyah, ya. Abu Aisyah. Barakallahu fiik. Nama kunyah ini ikhwani fillah merupakan nama kehormatan di dalam Islam. Barakallahu fiikum. Kalau seseorang sudah dipanggil dengan nama kunyahnya, ya, Abu Abdillah, berarti dia dihargai oleh orang lain. Barakallahu fiikum. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang Arab. Ya, orang-orang Arab punya nama asli. Tapi kebanyakan orang lain yang ingin menghormatinya dipanggil dengan nama kunyahnya. Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdillah, dan seterusnya. Ya, jadi bagi kita di sini yang belum memiliki nama kunyah, ya silahkan mencari dan memilih nama kunyah yang antum anggap pas. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian di dalam hadis ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya di sini yang dimaksud adalah Abdullah dan Umar ibn al-Khattab. Abdullah putranya Umar bin Khattab. Dijelaskan oleh para ulama kita, kalau ada seorang sahabi, kemudian ayahnya adalah sahabi juga, sahabat juga, maka kita doakan dengan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Tetapi kalau ayahnya, kalau dia adalah sahabat, ayahnya kafir, maka radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya satu orang. Anhuma dua orang. Barakallahu fikum. Ya, seperti Ali ibnu Abi Thalib. Abu Thalib mata kafiron, ya, masih kafir. Dan Abu Thalib ini mati di atas agama kesyirikan. Sehingga Ali ibn Abi Thalib didoakan dengan radhiyallahu anhu. Kalau sahabiah perempuan radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Kok ternyata didapati seorang sahabat ayahnya, barakallahu fikum, seorang sahabat kakeknya juga sahabat. Ya, maka kita doakan radhiyallahu anhum. Ya, ini bagi yang sudah mengenal dan mempelajari dasar-dasar bahasa Arab, ya, insya Allah paham, ya. Huwa, huma, hum. Barakallahu fikum. Baik, kira-kira ada sahabat, ayahnya sahabat, kakeknya sahabat. Antum? Siapa? Antum? Mas, Mas Febri, apa, Pak Pang, Mas Ilmi, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas sahabat, ayahnya sahabat, kakeknya Abdul Muthalib. Ada yang tahu? Ya? Pak Oni? Ya? Baik. Ya, seperti Sahabiyah Aisyah. Ya. Barakallahu fikum. Aisyah barakallahu fikum dan saudara-saudaranya Abdurrahman ibnu Abi Bakar ibnu Abi Quhafah, ya. Abdurrahman ini sahabat. Ya, ayahnya sahabat Abu Bakar, sahabat. Ayahnya Abu Quhafah sahabat. Barakallahikum. Jadi kita doakan dengan radhiyallahu anhum ajmain. Barakallahikum. Taib. Kemudian sahabat Abdullah menyatakan, aku mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Barakallahikum. Taib. Di dalam ilmu nahwu, ya ilmu bahasa Arab, bunia di sini adalah fi'il mabni majhul, kata kerja yang tidak disebutkan pelakunya. Barakallahikum. Seperti kalau kita mengatakan rumah ini sudah dibangun, yang membangun siapa? Tidak disebutkan. Sama dengan hadis ini, buniyal islam, Islam dibangun. Nah, di sini pertanyaannya, siapa yang membangunnya? Barakallahikum. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, alladzi banahu huwallahu azza wa jalla. Yang membangunnya adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Barakallahikum. Masalah ini bagi kita masalah yang sudah jelas ya dan sudah pasti. Istilahnya daruri ya. Secara tabiat dasar manusia sudah tahu, sudah paham bahwasanya agama Islam adalah agama Allah. Allah yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa taala yang membuat aturan di dalamnya. Barakallahikum. Tetapi kalau kita melihat ya kenyataan yang ada di tengah-tengah kaum musyrikin, ya dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, mereka menganggap Islam adalah hasil rekayasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Barakallahikum. Mereka menuduh Al-Qur'anul Karim adalah buatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukti nyatanya mereka paham bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang tidak bisa baca tulis. Ya, nulis aja tidak bisa, apalagi menulis Al-Qur'an 30 juz. Ya, barakallahu. Tidak bisa membaca. Baik. Dan juga bagi umat-umat selain Islam, ya ada yang menuduh bahwasannya ajaran agama Islam ya adalah buah pemikiran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahikum. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka yang jelas barakallahikum sebagaimana yang dijelaskan di sini, yang membangunnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an, banyak perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dengan mabni majhul, kata kerja yang tidak Allah sebutkan pelakunya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha melakukan semuanya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan? Ya, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala homsin. Agama Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Barakallahu. Taib. Kemudian syahadati alla ilaha illallah. Bisa juga dibaca syahadatu alla ilaha illallah. Kalau dibaca syahadati alla ilaha illallah, ini kedudukannya sebagai badal. Ya. Di dalam ilmu nahwu sebagai badal dari homsin, yakni lima perkara barakallahikum sebagai rukun agama Islam. Di antaranya yang pertama adalah syahadati Allah ilaha illallah. Homsin dibaca kasroh, syahadati juga dibaca kasroh. Demikian pula bisa dibaca syahadatu sebagai khabar dari mubtada yang dibuang. Tayyib bunyal Islamu ala homsin hiya syahadatu Allah ilaha illallah. Barakallahu. Ini sedikit cuplikan gambaran terkait dengan ilmu nahwu. Ya, jadi ilmu nahwu ini ada variasinya bacaannya. Tetapi yang sesuai dengan kaidah maka kita pakai. Yang di luar dari kaidah maka jangan kita pakai. Baik, oleh karena ini ikhwana fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, walaupun dalam masalah bahasa Arab, ya, dalam masalah nahwu dan seterusnya, kita juga dianjurkan untuk belajar dari ulama-ulama ahli sunnah. Ya, jangan sekali-kali kita meremehkan masalah ini. Ya, yang penting bukan masalah akidah. Ya, belajar nahwu, syaraf, bahasa Arab, ya pada Pak Yai setempat nggak apa-apa. Jangan demikian. Ya, dikarenakan ilmu nahwu ini banyak variasi. Barakallahikum, pembacaan harokat akhirnya. Ya, ya seperti tadi, ya bisa dibaca syahadatu, bisa dibaca syahadati. Ya, contoh kasus nyatanya barakallahikum, seperti bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacaan yang masyhur Bismillahirrahmanirrahim, ya toh. Tetapi mereka bisa mengotak-atik Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahikum. Tetapi di situ ternyata ada barakallahikum pemahaman akidah Asy'ariyah, akidah Mu'tazilah yang disisipkan di situ. Mereka tujuannya ingin mengingkari Ar-Rahman dan Ar-Rahim termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita paham Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah. Ini sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Allah. Ya, mereka ingin menjauhkan, ya, membuang Allah tidak memiliki sifat, sehingga Ar-Rahman, Ar-Rahim tidak dikasrah, tapi di rofa, di domah, atau di fathah. Tetapi kalau dalam kaidah bahasa Arab ya bisa-bisa saja sesuai dengan takdir yang disebutkan. Tetapi apa inti masalahnya? Kok dirubah-rubah? Ya, ternyata kebanyakan ashabul ahwa'i wal bid'ah, ya, ingin menyisipkan akidah-akidah yang rusak kepada kaum muslimin lewat bahasa Arab tadi. Ya, maka di sini pentingnya kita mempelajari ilmu bahasa Arab, ya, dari ulama ahli sunnah yang bersih akidahnya. Barakallahikum. Dan alhamdulillah sudah tercetak sebuah buku, ya, yang berjudul Akhtaun Nahwiyin fil Aqidah. Kesalahan-kesalahan ahli nahwu dalam masalah akidah. Ini ada. Ya. Karya Asy-Syaikh Abdul Khattab yang dari Yaman, yang dari Fius, ya. Barakallahu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan barakallahikum rukun Islam satu persatu dari syahadah, kemudian iqamati sholah, ita'uz zakah, menunaikan zakat, haji, dan puasa. Barakallahikum. Adapun faidah terkait dengan masalah ini sudah kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya, pada hadis yang kedua. Barakallahikum. Cuman di sini ada beberapa penambahan faidah yang belum kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Taib, yaitu terkait dengan tartib rukun Islam ya, penyebutan secara urut rukun Islam yang disebutkan dalam hadis ini. Barakallahikum. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun Islam yang keempat adalah haji ke Baitullah Al-Haram, kemudian yang kelima baru puasa. Adapun yang masyhur yang kita fahami, yang kita hafal, yang kita tanamkan kepada anak didik kita, ya, rukun yang keempat adalah puasa. Kemudian rukun yang kelima adalah haji ke Baitullah Al-Haram. Barakallahikum. Maka di sini dijawab oleh Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya, beliau menyatakan hadza tartibun dzikri. Ini urutannya hanya sekedar penyebutan saja. Barakallahikum. Adapun penyebutan tartib secara penyebutan saja ini dibolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah Arab. Taib, ada yang menyatakan inna man sada thumma sada abuhu thumma sada man ba'da dhalika jadduhu. Sesungguhnya seorang yang memimpin, ada seorang yang memimpin setelahnya, kepemimpinan setelahnya adalah ayahnya, yang memimpin setelahnya lagi adalah kakeknya. Barakallahikum. Ini barakallahikum adalah tertib hanya penyebutan saja. Ingin menyebutkan, penyair ini ingin menyebutkan bahwasanya tiga-tiganya adalah seorang pemimpin. Kakeknya, kemudian ayahnya, kemudian dia sendiri adalah pemimpin. Cuman di dalam bait syair ini barakallahikum, sang penyair menyebutkan dimulai dari anaknya. Anaknya adalah seorang pemimpin, kemudian ayahnya pemimpin, kemudian kakeknya juga pemimpin. Ya. Ini hanya tertib urutan secara penyebutan saja. Secara penyebutan di lisan saja. Barakallahikum. Maka ini tidak mengapa. Adapun yang disebutkan dalam hadis Jibril, barakallahikum, hadis Umar bin Khattab, hadis yang kedua, barakallahikum, urutannya puasa terlebih dahulu, baru haji ke Baitullah Al-Haram. Barakallahikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum wah. Kemudian faedah yang kedua, faedah yang kedua terkait dengan as-syahadatain, dua kalimat syahadat. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dua kalimat syahadat ini adalah nutkun bil lisan wa'tiqadun bil janan. Kita diwajibkan untuk mengucapkan dengan lisan-lisan kita. Dan kita juga diwajibkan untuk mengakuinya di dalam hati kita. Barakallahikum. Dua kalimat syahadat. Dan barang siapa yang gugur salah satu dari keduanya, maka dipertanyakan persaksian dia. Barakallahikum. Bagi orang-orang yang tidak mau mengucapkan dengan lisannya, ya, hanya meyakini dalam hatinya. Barakallahikum. Seperti orang-orang ahlul kitab, dia hanya bersaksi la ilaha illallah saja dan tidak mau mengakui secara lisan. Barakallahikum. Risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tetap kafir. Barakallahikum. Demikian pula orang-orang yang hanya mengucapkan dengan lisan dan tidak meyakininya di dalam hatinya, maka dia seperti orang munafik. Di zaman Rasul alaihi salatu wasallam banyak orang-orang yang mengaku Islam, mengaku dengan lisannya, tetapi di dalam hatinya menyimpan dendam, amarah, menyimpan kekufuran kepada Islam dan kaum muslimin. Barakallahikum. Maka harus mengucapkan dengan lisannya dan meyakininya di dalam hatinya. Barakallahikum. Ini terkait dengan as-syahadatain. Kemudian yang kedua, Yang berikutnya, barakallahikum, terkait dengan iqamus shalah, menegakkan sholat. Sholat ini, barakallahikum, termasuk amal badani. Amalan yang dikerjakan oleh anggota badan. Ya, jadi di dalam Islam, barakallahikum, ada amal qawli, amal ucapan. Ya, seperti zikir-zikir, tilawatul Quran, barakallahikum, sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-adhan, al-iqamah, dan seterusnya. Ini amal lisan, amal qawli. Ada amal badani. Amalan-amalan yang dikerjakan oleh anggota badan. Ya, seperti sholat, ya, haji, barakallahikum, tawaf, wukuf, ya, sa'i, amal badan. Ada amal yang melibatkan harta benda, yakni amalan-amalan harta benda. Barakallahikum. Tidak melihat pada orangnya, tetapi melihat pada hartanya. Kalau orang itu memiliki harta, barakallahikum, maka wajib dia menegakkan ibadah pada hartanya. Seperti zakat. Ya, zakat mal atau zakatul fitr, barakallahikum, yang dilihat adalah hartanya, bukan orangnya. Sehingga anak kecil, ya, yang memiliki harta yang sangat banyak, ya, wajib dia mengeluarkan zakatnya. Orang yang gila, demikian. Kalau dia memiliki harta, wajib dikeluarkan zakatnya. Barakallahikum. Taib. Adapun sholat ini, barakallahikum, dibahas lagi oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Barakallahikum, di dalam sholat ini terkadang melibatkan ibadah qauli. Dikarenakan sholat, selain gerakan, ada ucapan. Ya, doa-doa dalam sholat. Ya, bacaan Al-Quran yang dilantunkan di dalam sholat. Zikir-zikir di dalam sholat. Barakallahikum. Dan juga terkadang sholat ini mewajibkan adanya harta yang kita kerahkan. Barakallahikum. Kita tidak bisa sholat kecuali harus mengeluarkan harta, baru kita bisa sholat. Ya, seperti, ya, qadarullah, barakallahikum, di rumah kita kering, habis air. Ya, tetangga kanan kiri satu desa habis air. Dalam keadaan kita wajib menunaikan sholat. Ya, tidak mungkin kita sholat tanpa toharah, tanpa bersuci. Barakallahikum. Ternyata ada orang jualan air lewat. Ya, kita punya harta. Kita wajib untuk membeli air tadi. Itu hukumnya wajib. Ya, bukan sunnah, bukan mubah. Yang seharusnya mubah, jual beli. Tetapi waktu itu hukumnya menjadi wajib. Ya, sehingga disebutkan dalam kaidah usul fikih, ya, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa terlaksanakan dengan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu wajib. Menegakkan sholat, barakallahikum, hukumnya wajib. Dan kita tidak mungkin menegakkan sholat tanpa toharoh. Dalam keadaan tidak ada air, ada orang yang jualan air, kemudian kita punya harta, kita beli air, hukumnya wajib. Barakallahikum. Tetapi inti dari sholat ini, barakallahikum, adalah amal badani. Ya. Kemudian ada di dalamnya amal qauli dan amal al-mal, harta benda. Barakallahikum. Kemudian faedah yang berikutnya terkait dengan ita'uz zakah. Menunaikan zakat. Zakat ini adalah amal maliyah dunal badaniyah. Zakat ini adalah amalan harta benda, bukan badan. Barakallahikum. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ya. Barakallahikum. Seorang yang memiliki harta walaupun dia masih kecil. Loh kok bisa masih kecil punya harta banyak? Ya bisa saja dia mendapatkan warisan dari ayahnya. Warisannya sangat banyak dan dimiliki selama 1 tahun. Barakallahikum. Sudah mencapai nisab, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya. Yang mengeluarkan siapa? Ya, walinya. Demikian pula orang-orang yang gila. Barakallahikum. Taib. Kemudian faedah yang berikutnya terkait dengan shaumu Ramadan. Shaumu Ramadan, barakallahikum, ini termasuk ibadah badaniyah. Ibadah yang sifatnya badaniyah. Ini berbeda dengan sholat. Ya, walaupun sama ibadah badaniyah, tetapi ada sisi perbedaan. Kalau sholat, ini ibadah badaniyah yang dikerjakan. Tetapi kalau puasa, ibadah badaniyah dengan meninggalkan atau menahan. Ya, menahan dari makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Kemudian menahan barakahikum mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Barakahikum. Demikian pula menahan dari semua pembatal-pembatal puasa dan yang mengurangi ya pahala-pahala puasa. Barakallahikum. Ini puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini wajib. Adapun puasa-puasa yang lainnya, ya puasa sunnah. Barakallahikum. Kemudian yang berikutnya adalah Hajjul Bait. Berhaji ke Baitullah Al-Haram. Baik. Untuk haji ini, para ulama membahas apakah haji ini termasuk jenis ibadah badan, badaniyah, atau jenis ibadah maliyah, harta benda. Barakallahikum. Baik. Maka di sini ada rincian. Dirinci. Barakallahikum. Yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, kalau seandainya seseorang cukup berjalan kaki dari rumahnya ke Mas'arul Haram, ke tempat-tempat haji, tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun, maka ini ibadah badaniyah. Ya, ini ibadah badaniyah. Ya, seperti penduduk Arab asli, ya. Tinggal buka rumah, depan itu sudah Masjidil Haram. Ya sudah. Dia tinggal melakukan manasik haji, yakni ihram dari rumahnya, kemudian melakukan tawaf, kemudian sa'i, kemudian wukuf, dan seterusnya. Baik. Apabila ditinjau dari orang-orang yang jauh dari tempat-tempat manasik haji. Ya seperti kita di sini ya. Barakallahikum, kalau mau berhaji ya harus nabung uang dulu. Ya. Harus punya celengan, ya apalagi hajinya suami istri atau membawa anak-anaknya. Barakallahikum. Tayib. Ya jadi kalau ditinjau dari orang yang jauh dari tempat manasik haji, ini juga termasuk ibadah maliyah badaniyah. Barakallahikum. Baik, maka dari apa yang kita kerahkan, dari usaha yang kita kerjakan dengan badan kita, atau dengan harta yang kita kerahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya dicatat sebagai amal kebaikan. Amal badan dan amal harta benda kita. Barakallahikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya. Baik. Kita dianjurkan ya, al-hasu ala badlil mahbub. Kita sangat dianjurkan untuk mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini barakallahikum adalah syariat zakat. Yang paling kita cintai adalah harta benda. Ya, ini merupakan watak dasar tabiat manusia. Barakallahikum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki tabiat suka kepada harta. Ya. Kalau ada orang punya uang banyak, harta banyak kemudian dibuang-buang, dia enggak suka. Ya, orang lain menilainya itu orang gila. Orang enggak waras, ya. Barakallahikum. Kalau orang yang normal barakallahikum, dia akan suka secara tabiat dengan harta benda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah ini di dalam surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian sangat suka, sangat cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat barakallahikum. Cinta yang sangat kepada harta benda. Juga di dalam surat Al-Adiyat disebutkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al-khair huwal mal. Sesungguhnya manusia ya terhadap harta ini sangat cinta, sangat suka. Barakallahikum. Taib, jenis-jenis harta benda yang disukai oleh manusia yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran, ya, dari harta benda, ya, kemudian wanita-wanita, yakni istri-istri, kemudian pertanian, kendaraan-kendaraan mewah dan seterusnya. Taib. Maka ketika kita memiliki harta dan harta tersebut termasuk harta yang kena zakat, harus dikeluarkan zakatnya, ya, entah itu termasuk harta benda, emas, perak, masuk di dalamnya mata uang, entah itu termasuk pertanian, ya, biji-bijian yang kena zakat, atau hewan, ya, unta, sapi, kambing. Dan kita memiliki selama satu tahun, ya, mencapai nisab, mencapai kadar tertentu, wajib mengeluarkan zakat, kemudian dimiliki selama satu tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Barakallahikum. Mengeluarkan zakatnya 2,5% itu kalau kita kembalikan kepada tabiat kita adalah sesuatu yang paling kita cintai. Barakallahikum. Tapi ternyata barakallahikum, kita harus mengorbankan 2,5% untuk kepentingan fisabilillah. Dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan menunaikan zakat. Barakallahu. Baik, menunaikan zakat dan berinfak secara umum barakallahuikum, ini termasuk amal mulia dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan surganya. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Kalian tidak akan menggapai kebaikan. Albir di sini adalah surga, aljannah. Kalian tidak akan mendapatkan surga sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian sukai. Barakallahu. Maka dengan turunnya ayat ini barakallahikum, sahabat Talhah ibnu Ubaidillah, sahabat Abu Talhah, ayah tirinya Anas bin Malik, beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, harta yang paling aku sukai, yang paling aku cintai adalah sebuah kebun di samping Masjid Nabawi, yang biasanya Rasul kalau sudah sholat, ya, berteduh di kebun tersebut, kemudian memakan kurma-kurma dan meminum airnya di dalamnya barakallahikum, itu harta yang paling aku cintai semuanya untuk Allah dan Rasulnya, yakni untuk kepentingan Islam barakallahikum. Baik. Ini semangatnya para sahabat dan kita semua ya dianjurkan untuk mencontoh semangat para sahabat tersebut. Kemudian yang berikutnya, barakallahikum, al-hasu ala kafi atau alal kafi anil mahbub. Kita juga dianjurkan, barakallahikum, untuk menahan diri dari sesuatu yang kita cintai. Ya, yang kita cintai ya adalah makanan-makanan, minuman-minuman, barakallahikum. Ternyata kita di suatu kondisi, di suatu saat, ya, kita dianjurkan untuk menahan diri dari makanan tersebut, yaitu dengan adanya syariat puasa. Ya, puasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib. Kemudian puasa ya di hari-hari yang lainnya yang hukumnya sunnah, barakallahikum, kita dianjurkan untuk menahan dari itu semua, barakallahikum. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini sepintas, barakallahikum, dari penambahan faidah yang belum kita sebutkan dari hadis yang kedua. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua mudah di dalam mengamalkan agama Islam yang mudah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menegakkan sholat 5 waktu. Kemudian puasa, barakallahikum, tepat pada waktunya, barakallahikum. Dikarenakan sebagian manusia ini terkadang mudah baginya sholat, tetapi ketika menjalankan ibadah puasa dia gak kuat. Atau dia diberi kemudahan menjalankan ibadah sholat di sebagian waktu, dia merasa berat di sebagian yang lainnya. Barakallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat, kekuatan, taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan faedah-faedah ini. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.